إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kajian kita malam Sabtu yang membahas daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Dan kita memasuki hadis yang terakhir daripada bab Al-Ikhlas. Hadis yang cukup panjang dan insyaallah kita akan selesaikan pada pertemuan ini, untuk kemudian kita memasuki bab berikutnya, yakni bab taubat. Kaum rahimani wa rahimakumullahu jami'a, hadis yang ke-12 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam an-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, salah seorang imam dari mazhab Syafi'iyah. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ibnu Umar menyatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intolaqa thalatha nafar mimman kana qablakum, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bahwa dahulu pada Bani Israel ada 3 orang yang mereka dalam satu perjalanan, hatta awahumul mabitu ila gharin, hingga terpaksa mereka harus bermalam ke dalam sebuah gua. Ini perjalanan yang cukup jauh, menempuh jarak yang melewati malam dan siang. Maka di suatu malam mereka terpaksa harus mencari tempat untuk peristirahatan. Maka mereka pun menemukan satu buah gua yang kemudian mereka memasukinya. Fadakhulu, mereka memasukinya. Fanhadarat shakhratun minal jabal, tiba-tiba satu bongkah batu yang besar meluncur menggelinding dari atas. Fasaddat alaihimul ghar, hingga menutup mulut daripada gua yang mereka berada di dalamnya. Faqalu, lantas mereka menyatakan satu dengan yang lain, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini melainkan jika kalian mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara amal saleh kalian. Ini yang disebut di dalam bahasa kita sebagai wasul, berwasilah menggunakan amal saleh. Dan ini disyariatkan pada umat-umat terdahulu, juga pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Yakni ibadah-ibadah kalian kepada Allah yang kalian gunakan untuk tawassul kepadanya, sebagaimana nanti kita akan lihat bagaimana tawassulnya mereka, 3 orang yang terjebak di dalam gua. Qala rajulun minhum, Maka salah seorang mereka mengatakan, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Ini orang yang pertama. Ya Allah, dengan mengangkat tangannya, tentunya ini merupakan adab dalam berdoa. Ya Allah, sesungguhnya dahulu diriku memiliki dua orang tua, orang tua yang telah lanjut usia. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Di mana diriku tidak pernah aku mendahulukan atas keduanya untuk memberikan minum air susu, ghubuq, yakni minuman yang diberikan di waktu malam. Air susu yang diberikan, yang diminum di waktu malam, ini ghubuq. Aku tidaklah memberikan ghubuq tersebut, minuman susu, kecuali telah meminumkannya kepada orang tuaku. Tidaklah aku dahulukan atas orang tuaku, keluargaku, tidak pula budakku. Fana abi tolabus syajar. Maka suatu ketika di dalam aku mencari asyajar, di sini yakni rerumputan ataupun pepohonan yang digunakan untuk binatang ternaknya. Suatu ketika lelaki ini, lelaki yang pertama, di dalam dia menggembalakan kambing-kambingnya begitu sangat jauh, sehingga di sini dinyatakan falam urih alaihima hatta nama. Tidaklah aku pulang menjumpai keduanya, orang tuanya, hingga ternyata keduanya telah terlelap tidur. Jadi lelaki ini tadi dalam kehidupannya, maishahnya, mengembalakan kambing-kambingnya sampai pada jarak yang cukup jauh tanpa sadar. Kemudian di saat pulang ternyata kedua orang tuanya telah tertidur lelap. Padahal kebiasaan daripada dirinya tidak pernah ya meninggalkan daripada memberikan air minum susu kepada kedua orang tuanya yang telah sepuh. Lantas apa yang dilakukan olehnya? Fahalabtu lahuma ghubuqahuma. Maka tetap aku perahkan untuk keduanya susu keduanya. Wajadtuhuma naimain. Aku dapati keduanya telah lelap dalam tidurnya. Fakarihtu an uqidhahuma. Maka aku pun tidak mau, tidak ingin untuk mengganggu istirahat keduanya. Aku tidak ingin untuk membangunkannya. Wan aqbiqa qablahuma ahlan aw mala. Tidak pula aku ingin untuk mendahulukan dari keduanya baik keluargaku ataupun hamba sahayaku. Falabithtu wal qadahu ala yadi. Maka aku pun tetap berada di tempat tersebut menunggu kedua orang tuanya di kamar keduanya dalam keadaan cangkir yang berisi penuh dengan susu tadi masih tetap aku pegang pada kedua tanganku. Antadhir istiqadhuhuma. Aku tunggu sampai keduanya bangun. Hatta barqal fajr. Subhanallah, sampai terbit fajar. Masya Allah, luar biasa. Ini menunjukkan kebaktian kepada orang tua yang luar biasa tiada tara. Bayangkan, kalau sampai tidur tentunya akan tumpah. Ya. Dia pegang terus-menerus dan dia tunggu di hadapan kedua orang tuanya. Ini menunjukkan akan keutamaan daripada birrul walidain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepantasnya anak-anak kita membaca daripada hadis-hadis seperti ini. Kaum muslimin, sepantasnya mereka bisa mempelajari adab kepada orang tuanya. Dan mungkin kita, di antara kita, masih memiliki orang tua. Orang tua yang usianya telah senja, usia tua, sepuh. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an menyatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah Allah tetapkan, Allah telah memberikan keputusan, qada yakni wasa, telah mewasiatkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baik. Bayangkan di sini Allah Subhanahu wa taala keringkan penyebutan haknya yang tertinggi yakni tauhid dengan hak orang tua. Ini menunjukkan akan ketinggian daripada kedudukan kedua orang tua. Tauhid adalah Allah yang paling tinggi, kemudian disertakan padanya birrul walidain. Imma an yablughal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Adapun di saat orang tua telah berusia senja, Allah sebutkan di sini di saat orang tua telah berusia tua, kibar, kibar yakni usia yang telah tua. Kenapa? Karena di saat orang tua masih sehat, masih kuat, ya, maka mereka tidak ingin, biasanya tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Betul? Dia ingin senantiasa untuk ya melakukan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, tidak ingin merepotkan dan tidak ingin mengganggu daripada kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di saat orang tua itu sudah tua, yang semestinya kita yang mengetahui tentang keadaan orang tua, sadar terhadap keadaan orang tua, memperhatikan daripada orang tua. Ahaduhuma au kilahuma, baik salah satunya apalagi kedua-duanya masih hidup. Dan orang tua merupakan surga bagi setiap anak. Orang tua merupakan surga, pintu surga yang paling dekat, pintu surga yang paling tinggi. Maka terserah bagi anak apakah dia akan telantarkan pintu tersebut ataukah akan dia pelihara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, Allah menyatakan fala taqul lahuma uffin, maka jangan kalian ucapkan uff. Kalimat yang sangat sepele itu teranggap sebagai kedurhakaan terhadap orang tua. Sedangkan kalau kita melihat anak-anak sekarang, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita mengelus dada. Sungguh, mengelus dada. Jangankan ucapan ah, ucapan uff, membentak itu sudah biasa mereka. Melawan orang tua biasa. Wallahu musta'an. Maka di sini kaum muslimin, sepantasnya tanggung jawab siapa yang seperti ini? Tanggung jawab kita semua untuk menjelaskan kepada anak-anak kita bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Betapa sangat besar hak kedua orang tua terhadap diri-diri kita. Apapun yang kita lakukan tidak akan sanggup untuk bisa membalas daripada kebaikan-kebaikan orang tua kita. Tidak bisa. Di antara salaf dahulu ada yang pernah dia ya, menggendong ibunya dari rumahnya sampai ke Masjidil Haram. Bukan perjalanan 1-2 hari, 1 bulan menggendongnya untuk kemudian ibadah haji berkeliling. Dalam keadaan seperti ini kemudian dia bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian berkata, wahai Ibnu Umar, apakah aku telah selesai dalam baktiku kepada kedua orang tua, kepada ibuku ini? Apakah sudah yakni setara baktiku ini dengan kebaikan yang telah diberikan orang tuaku ini kepadaku? Maka Ibnu Umar mengatakan, wallahi tidak, demi Allah tidak, belum seberapa. Apa yang kamu lakukan ini, demi Allah, satu erangan rasa sakit di saat ibumu melahirkan kamu, belum bisa kamu tebus dengan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang tua kita dengan apapun kita tidak akan sanggup untuk bisa membalasnya. Allahumma fir lana walidaina. Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Haula wala quwata illa billah. Betapa sangat butuhnya kita kaum muslimin terhadap tarbiyah. Tarbiyah Islamiyah mendidik diri kita untuk bagaimana bersikap dan berbuat baik kepada orang tua. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini contoh kehidupan baktinya seorang anak kepada orang tua yang terjadi pada umat terdahulu. Padahal umat ini tentunya jauh lebih baik daripada umat terdahulu. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Tunjukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran-gambaran kepada kita yang seperti ini, tujuannya supaya kita bisa menjadi lebih baik daripada umat-umat yang telah lewat. Rasulullah menggambarkan bagaimana seseorang pada umat terdahulu baktinya kepada orang tua. Di saat orang tua telah terlelap tidur, tidak berani mengganggunya, tidak berani mengusiknya. Falabithu wal qadah ala yadi antadir istiqadahuma hatta barqal fajr. Aku tunggu kedua orang tuaku sampai terbit fajar. Wasabiyatu yatadaghawun inda qadami. Sedangkan anak-anakku merengek-rengek, nangis, megang-megang kakiku, minta supaya diberi minum. Tetap tidak dikasihkan, karena begitu sangat baktinya kepada orang tua. Dan dia berjanji tidak akan memberikan ini kecuali orang tua telah meminumnya terlebih dahulu. Ini juga merupakan tarbiyah terhadap si anak-anak tadi. Di saat kita berbakti kepada orang tua kita, maka anak-anak kita akan melihat bakti kita, dan mereka pun akan mencontohnya. Tetapi di saat kita menelantarkan orang tua, maka jangan salahkan siapa-siapa. Di saat nanti anak-anak kita juga melakukan hal yang sama, karena itu yang dia lihat, itu yang dia saksikan pada diri kita. Maka di sini dengan begitu sangat baktinya kepada orang tua, meskipun anak-anaknya merengek-rengek, nangis, tidak diberikan. Fastayqadha fashariba ghubuqahuma. Kemudian keduanya pun bangun setelah terbit fajar, dan kemudian minum daripada susu keduanya. Kemudian laki-laki tadi menyatakan, Allahumma in kuntu fa'atu dhalika ibtigha'a wajhik fa farit 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, apabila aku melakukan ini semata-mata hanya mengharapkan wajah-Mu ya Allah, fa'farit 'anna, maka berikan jalan keluar kepada kami, ma nahnu fi, apa yang kami berada padanya, min hadhi sakhrah, dari batu besar ini. Fan farajat syai'an la yastati'una furut minhu. Kemudian bergeser sedikit batu tersebut, bergeser yang tentunya belum sampai untuk bisa keluar darinya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian membukakan sekaligus batu tersebut? Allah ingin menjadikan ketiga-tiganya berdoa kepadanya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala suka terhadap hamba-hambanya berdoa, meminta. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Ud'uni, Allah menyuruh kita, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Orang-orang yang sombong, enggak pernah mau berdoa kepadaku, mereka akan aku masukkan ke dalam neraka jahannam, kata Allah. Akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya dengan hina-dina. Seseorang kalau sering diminta, sedermawan apapun dia pasti akan merasakan kebosanan. Tetapi Allah tidak, Allah tidak akan pernah bosan. Semakin banyak kita meminta, maka semakin Allah Subhanahu wa taala suka. Dan permintaan kita itu sendiri adalah ibadah. Kita meminta itu sudah mendapatkan pahala. Belum lagi kalau permintaan itu diberikan oleh Allah dan dikabulkan. Maka marilah kita berbanyak-banyak untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Qala al-akhar, kemudian yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat libnatu ammin kana nahabbun nasi ilayya. Ya Allah, ini orang yang kedua mengangkat tangannya kemudian berdoa, sesungguhnya diriku memiliki saudara perempuan putri daripada pamanku. Saudara sepupu, betul, anak dari paman, saudara sepupu, dan saudara sepupu bukan mahram. Kanat ahabbun nas ilayya, yakni seorang yang paling aku cintai. Dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha ka'asaddi ma yuhibbur rijal an nisa. Aku mencintainya sebagaimana kecintaan seorang lelaki terhadap wanita. Yakni kecintaan tersebut bukan kecintaan sebagai saudara, tetapi kecintaan yang kecintaan tersebut adalah kecintaan biologis, kecintaan lawan jenis, kecintaan yang mengharapkan untuk kemudian bisa hidup bersama. Fa'aradtuha 'ala nafsiha famtana'at minni. Maka aku pun kemudian menginginkan dia, akan tetapi ternyata dia menolakku. Jadi ini cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ternyata sepupunya tidak suka dengan dia. Hatta alam mat bihasanah minas sini, hingga kemudian terjadilah paceklik musim kemarau yang panjang mengenai dirinya di suatu masa, suatu tahun, tahun paceklik yang panjang. Faja'atni, maka dia pun mendatangiku. Ini keadaan yang sudah sangat darurat, sudah sangat terpojok dan kepepet. Akhirnya datang kepada dirinya yang masih saudara, datang minta bantuan karena terhimpit permasalahan ekonomi yang berat disebabkan kemarau yang panjang. Sedangkan laki-laki ini adalah seorang yang kaya, memiliki harta. Maka perempuan tadi datang dan minta bantuannya atas nama kekerabatan, masih saudara. Fa'ataituha 20 wa mi'ah dinar. Maka aku pun memberikannya 120 dinar. 120 dinar bukan uang kecil. Satu dinar itu emas seberat 4/4 gram. Satu dinar. Kalau dikurskan sekarang, emas katakanlah harganya 500, berarti itu sudah 2 juta lebih. Katakanlah 2 juta satu dinar. Maka 120 itu berapa juta sudah? 400. Apa? 240 juta. Setengah miliar atau 1/4 miliar, hampir. Nilai yang besar kalau dihitung saat ini. Tetapi dengan satu syarat, kata dia, ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat sebagai imbal baliknya, upah dan imbalannya adalah dia mau untuk melakukan zina. Na'udzubillah. Tukhalli baini wa bainaha, yakni melakukan hubungan antara diriku dengan dia, melakukan zina. Karena sudah kepepet, dan waktu itu dalam riwayat yang lain disebutkan awalnya menolak perempuan tersebut dan dia terpaksa pulang. Kemudian datang lagi karena memang sudah posisi yang sangat berat, dan tawaran pun juga tetap sama seperti itu. Sampai beberapa kali akhirnya si wanita tadi menyatakan tidak ada pilihan lain, sudah tidak apa-apa. Keadaan darurat. Hingga kemudian hatta idza qadartu 'alaiha, melakukan hubungan yang tidak senonoh, ya, yakni berduaan di satu kamar. Hingga di saat aku telah menguasai dirinya. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat yang lain, falamma qa'attu baina rijlaiha, di saat aku telah duduk di antara dua pahanya. ini sudah tinggal melakukan satu langkah sudah terjadi zina yang sesungguhnya. Qalat, perempuan tadi menyatakan, ittaqillah wala takhuddal khatam illa bihaqqih. Bertakwalah engkau kepada Allah. Sudah dalam keadaan yang seperti ini, diingatkan. Coba kalau nafsu sudah menguasai diri seseorang, ya, tentu apapun nasihat sudah tidak lagi dia gubris. Tetapi di saat kemudian kalimat yang keluar adalah ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar badan daripada laki-laki ini. Badannya bergetar ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Iman merasuki tubuhnya. Takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wala tafuddal khatam illa bihaqqih. Dan jangan engkau pecahkan segel kecuali dengan cara yang patut. Ya, ini lakukan dengan pernikahan, dengan lamaran, dan semisalnya. Jangan melakukan perzinahan seperti ini. Fansoroftu anha, maka aku pun kemudian bangkit darinya. Wahia ahabbun nas ilai, padahal dia adalah wanita yang paling kucintai. Wa taraktu dhahab alladhi a'taituha, dan aku biarkan emas yang aku telah berikan kepadanya untuk dia manfaatkan. Ini merupakan suatu amalan yang sangat besar tiada tara. Amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan janji dengan akan memberikan naungan pada hari kiamat nanti. Di hari tiada naungan kecuali naungannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. 7 kelompok manusia yang akan Allah naungi pada hari kiamat nanti, di hari tiada naungan kecuali naungannya. Yakni seseorang, ya, seorang laki-laki yang kemudian digoda oleh seorang wanita, ini kejadian kebalikannya tentunya. Zatu mansab wa jamal, memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan, kemudian dia menyatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Tentunya lelaki ini dia melakukan hal tersebut, ya, dia meninggalkan daripada melakukan zina tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, karena takutnya kepada Allah. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak ada yang menghalangi dia untuk melakukan perbuatan zina. Kenapa? Dia berada di satu kamar, di satu rumah yang rumah tersebut tertutup, kemudian masuk ke dalam kamar, kamar juga pintunya tertutup rapat, tidak ada yang mengetahuinya. Kalaupun dia melakukan, maka tidak ada mata-mata manusia yang menyaksikannya untuk kemudian mencibirnya ataupun menjelekkannya. Tertutup rapat. Akan tetapi muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada laki-laki ini, dia tahu bahwasannya ada satu mata yang tidak akan pernah bisa ditutupi oleh apapun. Pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa ditutupi oleh apapun. Allah melihatnya. Maka dia tinggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki tadi menyatakan, "Allahumma in kuntu fa'atu dhalika ibtigha'a wajhik fa'furuj 'anna ma nahnu fi." Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut, yakni meninggalkan perbuatan zina, hanya semata mengharap wajah-Mu, fa'furuj 'anna ma nahnu fi, maka berikanlah kami jalan keluar dari apa yang kami berada padanya. Fan farajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Maka batu tadi bergeser. Hanya saja masih belum bisa untuk dijadikan keluar. Jalan keluarnya belum mencukupi. Dan ini sekali lagi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk masing-masing orang yang terperangkap di dalam gua tersebut menyebutkan amalan-amalan kebaikan untuk dirinya. Dan tentunya ini pun Rasulullah SAW mengetahuinya karena diberitahukan oleh Jibril. Rasul tidak menyaksikan kejadian ini. Nah, kemudian orang yang ketiga, waqala salih, berkata yang ketiga. Masih berapa lama? Silakan. Allahumma stajartu ujara wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakalladhi lahu wa dhahab. Ya Allah, sesungguhnya diriku pernah mempekerjakan para pekerja, dan aku berikan masing-masing mereka upahnya, hanya tinggal tersisa satu orang saja. Tarakalladilahu, dia meninggalkan upahnya dan dia langsung pergi. Kisahnya disebutkan dalam hadis yang lain bahwa orang ini mempekerjakan banyak pekerja dengan memberikan upah satu gantang, memberikan upah satu takaran, satu gantang daripada sejenis biji gandum. Maka banyak yang kemudian mendaftarkan diri mereka dan bekerja kepadanya. Hanya di situ ada satu orang yang dia bekerja cekatan. Pekerjaan dia ini setara dengan dua orang. Akan tetapi perjanjiannya bahwa orang yang bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, dari pagi sampai zuhur, maka dia mendapatkan satu gantang. Maka masing-masing diberi satu gantang, satu gantang, satu gantang. Giliran laki-laki tadi yang bekerja cekatan, dia minta dua gantang. Dia protes, saya bekerja lebih baik daripada yang lain. Saya bekerja senilai dengan pekerjaan dua orang. Mestinya saya mendapatkan dua gantang. Akan tetapi laki-laki ini menyatakan, perjanjian antara kami dengan kalian adalah orang yang bekerja dari jam sampai jam sekian dapat satu gantang. Maka ini bagian kamu. Kalau kamu mau, ya ini kamu terima. Maka laki-laki tadi kemudian marah dan dia pergi. Dia tidak ambil gajinya. Nah, gaji tersebut, ya, upah tersebut disimpan tadi, ya, karena tidak mau diambil, ya sudah disimpan. Kemudian lanjutan daripada kisahnya, fatamartu ajrohu, maka aku kembangkan upahnya, hatta kafurat minhul amwal, hingga menjadi harta yang banyak. Biji-bijian tadi kemudian ditebar, ditanam sama si laki-laki ini. Kemudian berkembang, menghasilkan panen, yang kemudian setelah itu panennya demikian pula, ya, ditebar lagi dan kemudian panen lagi, dan kemudian hasilnya diberikan kambing, kambingnya juga berkembang, diberikan sapi, sapinya juga berkembang, diberikan unta. Jadi menjadi harta yang melimpah sangat banyak, dan dia beli budak untuk mengawasi kambing, sapi dan untanya. Sehingga di situ menjadi harta yang sangat melimpah banyaknya. Faja'ani ba'dahin, maka laki-laki tadi mendatangiku setelah waktu yang cukup panjang, cukup lama. Faqal, dia kemudian mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, addi ilayya ajri, berikan kepadaku upahku. Walaupun sudah lama, mungkin bertahun-tahun itu kejadiannya, masih ingat, ya, upahnya. Ada upah dia yang belum dikasihkan. Maka dia mendatanginya dan kemudian meminta upahnya. Fakultu, maka aku katakan, kullu ma tara min ajri, kamu lihat ini, seluruh yang kamu lihat itu semuanya adalah milik kamu. Kamu lihat di sana ada unta, di sana ada kambing, di sana ada sapi, bahkan ada penggembala-penggembalanya masing-masing, itu semua adalah upah kamu. Maka laki-laki tadi menyatakan, ya Abdullah, la tastazi'u bi, wahai Abdullah, jangan kamu ngejek aku. Merasa diejek. Ya tentunya dia tahu bahwa upahnya itu hanya satu gantang saja. Kalau dikatakan itu semua upah saya, berarti kamu mau ngejek-ngejek saya, ya. Walaupun saya miskin, tapi saya tidak mau diejek. Akhirnya dia pun, kemudian laki-laki tadi mengatakan, la astaghfiruk, aku serius ini. Ini aku tidak mengejek kamu, ini benar-benar ini semua milik kamu. Kemudian dijelaskan tentunya bahwa upah kamu dahulu itu seperti ini saya kembangkan dan seterusnya. Fa'akhadahu kullahu, maka dia pun mengambil semuanya. Fastaqahu, lantas dia giring semuanya, kambingnya, untanya, sapinya, semuanya dia giring, dia bawa pergi semuanya. Falam yatruk minhu syai'a, enggak meninggalkan sedikit pun. Enggak ada dikasih sedikit pun upah gantian begitu. Enggak sama sekali. Dibawa semuanya. Tetapi karena memang ikhlas, ya. Seseorang yang ikhlas itu dia mengharapkan semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat sulit ikhlas. Ini menunjukkan amalan yang sangat besar karena di sini. Ya. Al-ikhlas a'azzu syai' 'ala nafs, kata salah seorang ulama salaf. Keikhlasan adalah sesuatu yang paling sulit atas jiwa. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Kenapa? Karena dalam keikhlasan maka jiwa kita itu tidak ada bagian sedikit pun. Jiwa kita tidak dapat bagian sedikit pun. Bagian pujian dari manusia tidak, bagian daripada kenikmatan dunia tidak, sanjungan tidak, popularitas juga tidak. Semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah ikhlas. Sehingga betul-betul sangat sulit dan berat. Ini kalau misalnya kita yang mendapatkan kesempatan seperti ini, ya tentunya kita kasihkan ya sudah satu gantang ini sudah. Kan gaji kamu kan segini, sekian. Kalau saya lebihkan 2-3 gantang itu pun tidak salah. Iya kan? Dikasih satu gantang itu sudah cukup. Tetapi seseorang ini tadi memang niatnya dari awal saya ingin beribadah kepada Allah, saya akan yakni mengangkat harta saudara saya. Niatnya memang demikian. Allahumma atu dzalika tigha'a wa ya Allah, jika aku melakukan itu semua semata-mata hanyalah mengharapkan wajah-Mu, fafruz 'anna ma nahnu fi, maka berikanlah jalan keluar apa yang kami berada padanya. Fan farajatis sakhratu fa kharaju yamsul, maka kemudian batu besar itu pun bisa bergeser dengan lebar dan mereka pun keluar dan berjalan dengan selamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini tentunya banyak sekali terdapat ibrah. Terdapat pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, tentunya kisah daripada orang pertama, yakni keutamaan daripada berbakti kepada kedua orang tua. Dan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat besar yang bisa diharapkan untuk dijadikan wasilah kepada Allah Azza wa Jal. Setiap kita tentunya pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat. Maka di saat kita memiliki sesuatu amalan yang tentunya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita melihat amalan apa yang paling ikhlas dilakukan kepada Allah. Jika itu bentuknya adalah bakti kepada orang tua, maka itu adalah amalan yang sangat besar diharapkan bisa menjadi solusi, jalan keluar, wasilah. Wasilah untuk meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah fadilatul iffah, keutamaan menjaga kehormatan daripada perzinahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya mata raqtu ba'di fitnah adar 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan ujian yang lebih berat bagi kaum lelaki dibandingkan kaum wanita. Maka ujian ini adalah ujian yang paling berat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man yatman li baina lihyat wa baina fakhidai atman lahul jannah. Barang siapa yang mampu untuk memberikan jaminan kepadaku dia menjaga apa yang berada di antara dua rahangnya dan apa yang di antara dua pahanya, maka aku jamin baginya surga. Di antara dua rahang yakni lisan kita, di antara dua paha yakni kemaluan kita. Barang siapa menjaga dua perkara tersebut maka Rasulullah SAW menjamin surga baginya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.